تفضل استاذ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب: وكان مع ذلك قد ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة، وابتلاه بعدوه إبليس لا يفتر عنه، فهو يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه، فتميل نفسه معه لأنه يدخل عليها بما تحب، فيتفق هو ونفسه وهواه على العبد ثلاثة مسلطون آمرون، فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم، والجوارح آلة منقادة فلا يمكنها إلا الانبعاث، فهذا شأن هذه الثلاثة وشأن الجوارح، فلا تزال الجوارح في طاعتهم كيف أمروا وأين يمموا، هذا مقتضى حال العبد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا عزيز يا وهاب. Ikhwati fillah, kita masih dalam penjelasan tentang tanda-tanda mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada paragraf yang lampau, Allah Jalla wa Ala menjelaskan bahwasanya Allah telah menciptakan manusia, dan Allah pilih manusia dari segala macam ciptaannya. Kemudian Allah Jalla fi'ula menjadikan hatinya sebagai tempat bersarangnya iman. Hati yang kecil ini yang hanya sebesar daging yang bisa dikunyah, tapi dia begitu besar perannya. Dialah raja bagi seluruh anggota tubuh ini. Disitulah bersarang namanya iman, tauhid, ikhlas, mahabbah, kecintaan kepada Allah. Disitu pula bersarang sifat malu dari Allah, mengagungkan Allah, selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Jalla wa Ala menjadikan balasan bagi seorang hamba yang dalam hatinya bersarang iman dan seterusnya ini, balasannya adalah balasan yang paling sempurna utama, yaitu Allah akan balasi mereka dengan melihat wajah Allah. Allah beri mereka ganjaran dengan mendapatkan ridhaannya, keridhaannya, dan Allah akan tempatkan mereka di surganya. Wa kana ma'a dzalik, meskipun demikian, ini paragraf yang sekarang, qad ibtalahu bisyahwati wal ghadabi wal ghaflah, Allah menguji manusia dengan syahwat, dengan kemarahan, ya, dan dengan kelalaian. Tiga pintu masuknya syaitan. Pertama syahwat, kedua emosi, ghadab, kemarahan, maksudnya adalah kemarahan yang tak terkendali, bukan pada tempatnya. Yang ketiga, kelalaian. Allah uji manusia dengan tiga hal ini. Setiap manusia punya syahwat, malaikat tak punya syahwat. Dan dalam hal syahwat ini, manusia dan binatang sama-sama punya syahwat. Allah uji manusia dengan emosi, marah. Dan dalam hal ini, manusia dan hewan pun sama, sama-sama memiliki ghadab. Dengan itulah, hewan itu berkelahi, merebut, mempertahankan, dan semacamnya. Wal-ghaflah, dan Allah uji manusia dengan kelalaian. Lalai daripada misi untuk apa dia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lalai daripada negeri akhirat. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wabtalahu bi'aduwihi iblis, dan Allah menguji juga hamba dengan musuhnya, musuh bebuyutannya, dialah iblis yang menjadi musuh bagi seluruh keturunan Adam alaihis salam. La yafturu anhu, iblis tak pernah selama-lamanya berputus asa untuk mencelakakan, menggelincirkan, membinasakan manusia. Tidak ada sifat futur bagi iblis. Al-futur maknanya adalah ya al-inqita' ba'da syiddah. Al-futur maknanya adalah orang berlepas diri daripada sesuatu kegiatan yang selalu dia lakoni. Itulah makna futur. Adapun iblis tak punya sifat futur, selalu berusaha menggoda, bahkan hidupnya untuk itu. Fahuwa yadkhulu alaihi min al-abwab, maka akan masuklah iblis kepada seorang hamba dari pintu-pintu allati hiya min nafsihi wa tabihi, yang mana pintu-pintu itu semua emang dari jiwa seorang hamba, dari karakter tabiatnya. Ini pintu tiga tadi itu. Syahwat, ghadab, dan ghaflah. Fatamilu nafsuhu ma'ahum. Akhirnya dari situlah syaitan masuk, itulah pintu-pintunya. Dan jiwa cenderung mengikuti seruan syaitan ini, bisikan syaitan. Kenapa jiwa ini cenderung mengikuti seruan syaitan? Li'annahu yadkhulu 'alaiha bima tuhibbu. Karena syaitan ini masuk dari pintu yang memang disenangi hamba. Ya, orang punya syahwat terhadap wanita, kalau tak benar-benar dia jaga, cenderung tersesat, berzina, berselingkuh dan semacamnya. Ya, orang punya syahwat untuk menikmati kenikmatan hidup, makan yang enak, tidur yang enak, rumah yang enak, semua yang enak. Syahwat manusia, setan bisikkan terjalan tersebut. Gara-gara itulah manusia melakukan kezaliman, menipu, korupsi, manipulasi dan seterusnya. Ya, dan manusia sebagai karakternya adalah memiliki sifat lalai. Dari situ pula lah syaitan masuk. Ya, fayattafiqu huwa wa nafsuhu wa hawahu al-'abdi. Maka sepakatlah syaitan, sesuailah syaitan antara seruannya, bisikannya, godaannya dan dengan apa yang diinginkan oleh jiwa dan hawa nafsunya. Sesuai. Syaitan sangat paham mana kecenderungan orang. Ya. Orang cenderung kepada wanita, dia masuk ke sana, dia isi wanita supaya indah di mata manusia. Dia giring manusia supaya memandang wanita. Subhanallah. Ya, dari situ dia masuk. Manusia cinta kepada harta, dia giring manusia agar tamak kepada harta, ambisi kepada harta. Bagaimana mendapatkannya dengan segala macam cara? Thalathatun musallatuna amirun. Ya, maka ada tiga hal. Mereka yang menguasai, mereka yang memerintahkan ini syaitan, jiwa manusia dan hawa nafsunya. Wa yab'atsunal jawarih. Maka tiga hal inilah yang akhirnya mengutus anggota tubuh fi qada'i watarihim untuk dapat melaksanakan apa yang mereka inginkan. Anggota tubuh ini hanya alat semata. Tangan, kaki, mata, telinga, ini hanyalah alat untuk melaksanakan, mengeksekusi perintah. Maka tergantung siapa yang memerintah. Ya, ketika bergabung antara syaitan, jiwa manusia yang selalu menyuruh kepada keburukan, awal nafsunya selesai. Maka anggota tubuh hanya sekedar mengikuti apa keinginan syaitan belaka. Berapa banyak dalam kehidupan di dunia ini orang-orang yang bergerak seluruh anggota tubuhnya hanya dalam menakam mengikuti keinginan syaitan, dirinya an-nafsul ammarah, jiwanya selalu memerintahkan kepada keburukan dan ya awal nafsunya. وَيَبْعَثُونَ الْجَوَارِحَ فِي قَضَاءِ وَطَرِهِمُ وَالْجَوَارِهُ أَلَةٌ مُنْقَادَةٌ. Anggota tubuh ini hanyalah merupakan sarana saja, alat yang dia akan patuh kepada apa yang siapa yang memerintahnya. Subhanallah. Tunduk. Bagian suatu negara yang namanya tentara, mereka adalah alat belaka, alat suatu negara tergantung pemerintahnya. Kalau disuruhnya serang, maka akan diserang. Mereka hanya alat semata. Begitu juga dengan anggota tubuh kita ini. Fala yumkinuha illa al-inbi'as. Tak akan mungkin ya anggota tubuh ini kecuali hanya sekedar mengikuti saja. Wahada sya'nu hadhihi tsalatsah wa sya'nul jawari. Inilah kira-kira ya, keberadaan tiga yang memerintah tadi, syaitan, jiwa yang memerintahkan kepada keburukan, hawa nafsu. Dan ini pula lah hakikatnya kerja anggota tubuh hanya melaksanakan perintah mereka saja. Fala tazalul jawarihu fi ta'atihim. Senantiasa anggota tubuh ini mentaati siapa yang memerintahnya. Ya. Kaifa amaru, apapun yang mereka perintahkan. Wa aina yammamu, kemana pun mereka ingin, anggota tubuh ini akan ikut. Kaki melangkah ke tempat-tempat maksiat, siapa yang memerintahkan? Ya, tiga pemerintah ini, subhanallah, yang bersatu. Syaitan membisikkan ke dalam jiwa yang buruk. Jiwa yang buruk ingin melampiaskan hawa nafsunya. Selesai. Naam. Faqtadat rahmatu rabbih. Faqtadat rahmatu rabbih al-azizir rahim bihi. An'a'anahu bijundin akhar. Fa'amaddahu bimadadin akhar. Yuqawimu bihi hadal jundul ladhi yuridu halakahu. فأرسل إليه يقاوم به هذا الجند يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه فأرسل إليه رسوله وأنزل عليه كتابه وأيده بملك كريم يقابل أدوه الشيطان فإذا أمره الشيطان بأمره أمره الملك بأمره ربه وبين له ما في طاعة العدو من الهلاك فهذا يلم به مرة وهذا مرة والمنصور من نصره الله عز وجل والمحفوظ من حفظه الله تعالى. Nah, inilah kondisi hamba. Ya, jadi ada tiga hal tadi ini yang sangat membahayakan bagi seorang. Syaitan, dirinya, ya, an-nafs, kemudian hawanya. Dan ketika mereka ini bersatu, ya, jadilah segala macam perintah-perintah keburukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, tak biarkan manusia begitu saja. Faqtadat rahmatu rabbil aziz rabbihil azizir rahim bihi an a'anahu bi jundin akhar. Maka di antara bentuk konsekuensi rahmat Allah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, Allah bantu hamba tersebut bi jundin akhar, dengan tentara lain yang dapat mengusir musuhnya. Wa amaddahu bimadadin akhar, Allah kirimkan bantuan lain. Yuqawimu bihi hadzal jun alladhi yuridu halakah, ya, yang mana bantuan tersebut berupaya untuk menentang, menyerang, mengalahkan, ya, bala tentara syaitan yang ingin membinasakannya. Fa arsala ilaihi rasulah, maka Allah kirimkanlah kepada sang hamba ini rasul untuk menjelaskan manusia bagaimana supaya selamat daripada musuh-musuhnya. Itulah fungsi rasul, agar manusia tak salah tujuan, agar manusia tak salah arah dalam hidup, agar mereka fokus, agar segala yang menghalangi mereka sampai tujuan mereka kesampingkan. Subhanallah. Dengan rasul inilah kita dapat untuk mengontrol nafsu kita yang tidak pada tempatnya, jiwa kita dapat memerangi syaitan. Subhanallah. Tak cukup hanya rasul, wa anzala, ya, kata beliau, wa anzala alaihi kitabah. Allah turunkan kepada hamba di bawah rasul kitab. Rasul menyeru, mengajak, dan dia bawa pula kitab, dalamnya ada kalamullah, perkataan Allah. Inilah sumber rujukan. Karena rasul tak akan selama-lamanya bersama manusia. Ada batasnya, ada masanya, dia akan wafat sebagaimana wafatnya rasul-rasul yang lain. Allah kirimkan kepada rasulnya yang mulia Muhammad kitab yang kekal abadi, bisa kita baca, bisa kita pelajari, tetap terjaga keoriginalannya. Ya, ada rasul, ada kitab, wa ayyadahu bimalakin karim. Allah perkuat juga dengan malaikat yang mulia. Ya, Allah utus untuk mengkuatkan manusia. Ya. Yuqabilu aduwahu syaitan. untuk menentang agar dia dapat menyerang, mempertahankan dirinya dari musuhnya syaitan. Dikirimkan Rasul, dikirimkan kitab, dikirimkan malaikat. Tiga dengan tiga. Subhanallah. Syaitan, jiwa, hawa nafsu, Allah kirimkan Rasul, kitab, ya, dan malaikat. Allahu Akbar. وَبَيَّنَ لَهُمَا فِي طَعَةِ الْعَدُوِ مِنَ الْحَلَاكِ. Allah jelaskan, baik melalui Rasulnya, melalui kitabnya, kalau kau taati musuhmu itu, ikuti keinginan musuhmu, kau binasa. Kita dalam hidup ini hanyalah senantiasa antara kita dan syaitan peperangan. Antara kita, diri kita, nafsu kita, peperangan yang berkecamuk. Sepanjang masa sampai kita mati, hidup adalah peperangan. Subhanallah. Sejak kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, hidup itu peperangan. Allah Maha Karim, dermawan, mulia. Dia bantu kita. Dia kirimkan kepada jiwa yang lemah ini, nafsu yang lemah ini, yang namanya manusia, hambanya, tentara-tentaranya. Dikirimkan Rasul, dikirimkan kitab, dikirimkan apa satu lagi? Dikirimkan malaikat. Ya. Faidah amarahu syaitanu bi amrihi, amarahu al-malaku bi amri rabbih. Kalau syaitan membisikkan, kau buat ini, ya, kau lakukan ini, segala macam kemaksiatan, syahwat, ya, kau ganggu tu istri orang, kau zinahi anak orang, dan seterusnya, kau curi tu harta orang, ambil, rampas, ya, maka maka malaikat membisikkan kepada hamba, kau ikuti perintah Tuhanmu, nanti kau celaka. Ya, nanti kau ketangkap di dunia, kau dipermalukan, di akhirat kau celaka, kau dihujat manusia. Maka ada bisikan-bisikan malaikat yang senantiasa hadir mengiringi bisikan-bisikan syaitan, hawa nafsu dan diri yang senantiasa menyeru kepada keburukan. Wa bayyana lahum ma fi ta'atil adwi minal halak. Dan dijelaskan oleh Allah, kalau kau taati musuhmu ini, di sanalah kebinasaanmu. Fahadha yulimmu bihi marrah wa hadha marrah. Terkadang bisikan syaitan lebih kuat itu yang didengarnya. Terkadang bisikan malaikat lebih kuat itu yang didengarnya. Wal mansur, dan orang yang menang, man nasarahu Allahu azza jalla, adalah orang yang Allah menangkan. Inilah rahasianya. Pemenangnya adalah siapa yang Allah menangkan. Ini menunjukkan segalanya kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kita ini tanpa Allah menangkan, tak mungkin menang melawan syaitan. Yang handal, yang punya pengalaman. Bayangkan, nenek moyang syaitan itu iblis, tak pernah mati-mati. Tentu dia tahu bagaimana menghadapi seluruh anak Adam. Punya pengalaman yang luar biasa, jam terbangnya luar biasa. Subhanallah. Dan dia punya senjata-senjata yang luar biasa, syahwat, nafsu. Ya. Wal mansuru man nasarahu Allah, yang menjadi pemenang antara dua bisikan ini adalah siapa? Siapa yang Allah menangkan? Wal mahfudhu man hafizahu Allah taala. Yang mampu dijaga adalah orang-orang yang dijaga Allah. Karena itulah wajib bagi hamba terus-menerus meminta kepada Allah bantuan taufik, karena dirinya lemah. Lemah menghadapi syahwat, lemah menghadapi syubhat, lemah menghadapi berbagai macam hal yang membuat dia lalai. Dunia melalaikan, harta melalaikan, jabatan melalaikan, pekerjaan melalaikan, manusia melalaikan, istri, saudara, tetangga melalaikan. Subhanallah. Kalau tak dibantu Allah, tak ada kita yang selamat. Pasti jadi penghuni neraka kita semua. Karena itulah banyak-banyak kita bergantung kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuat, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena itulah kita disuruh selalu berdoa kepadanya, minta perlindungannya dari iblis, syaitan. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Naam." Fadhil Ustaz. Wa ja'ala lahu muqabila nafsihi al-ammarati nafsan mutma'innatan. Mutma'innatan. Mutma'innatan. Idza amaratuhu an-nafsul ammaratu bis-su'i nahathu anhu an-nafsul mutma'innah. Fa idza nahathu al-ammaratu 'anil khairi amaratuhu bihi an-nafsul mutma'innatu. Fa huwa yuti'u hadhi marratan wa hadhi marratan. Wa huwa lil ghalibi 'alayhi minhuma wa rubbama in qaharat ihdahuma bil kulliyati qahran la taqumu ma'ahu abada. Masyaallah. Indahnya berkata Al-Qayyim rahimahullah, indah luar biasa. Wa ja'ala lahu muqabila nafsihi al-ammarah. Allah jadikan dia berhadapan dengan jiwa manusia yang selalu meronta menyeru kepada keburukan, nafsan mutmainnah, ada jiwa yang tenang, tenteram dengan iman, tenang dengan bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, yang tak terpengaruh dengan segala macam keburukan. Idza amaratuhu an-nafsul ammaratu bis-su', apabila dia tergoda untuk melakukan ya apa yang diperintahkan oleh jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan, nahathu anhu an-nafsul mutmainnah, maka jiwa yang tenang, jiwa yang tenteram akan mencegahnya, jangan kau lakukan itu semua, tak baik bagimu. Ya, wa idza nahathu al-ammaratu 'anil khair, jika jiwa yang buruk meronta-ronta menghalangi untuk berbuat kebaikan, menghalangi untuk sholat berjamaah, menghalangi untuk mengaji, menghalangi untuk berinfak, bersedekah, menyambung silaturahmi, dihalangi, amaratuhu bihin nafsul mutmainnah, maka jiwa yang mutmainnah, yang tenang tentram ini, sebaliknya lakukan, kerjakan, jangan kau terhalang, hidupmu bukan untuk dunia, berinfak, bersedekah, sambung silaturahmi. Subhanallah. Bahwa yuti'u hadhihi marratan wa hadhihi marrah. Namun jiwa yang hamba yang lemah ini di persimpangan jalan ini kadang-kadang ikut bisikan syaitan, kadang-kadang ikut bisikan ya malaikat, kadang-kadang patuhi jiwanya yang memerintahkan kepada keburukan, kadang-kadang mengikuti jiwanya yang memerintahkan kepada kebaikan. Ya. Wa huwa lil ghalibi 'alaihi minhumā. Ya, dan dia akan menjadi pemilik mana yang menang antara dua jiwa ini. Apakah jiwa an-nafsul ammaratu bisu atau jiwa al-mutmainnah? Apakah dia akan patuh kepada syaitan, bisikan syaitan, atau patuh kepada bisikan malaikat? Wa rubbama qaharat ihdahuma bil kulliyati qahran la taqumu bi la taqumu ma'a badan. Kadang-kadang yang satu begitu kuat, satu bisikan begitu kuat menguasainya. Satu jiwa begitu kuat menguasainya. Mana yang paling kuat menguasai habis? Maka jiwa yang lain tak akan bisa sama sekali dapat mengalahkannya lagi. Karena telah ditewaskan, dikalahkan. Apabila jiwa al-mutmainnah terus mendominasi, mendominasi sampai akhirnya menguasai sang hamba, maka tercampaklah jiwa an-nafsul ammarah bisu. Jiwa yang memerintahkan kepada keburukan. Tak guna lagi. Tak akan bisa sedikit pun dia tegak untuk melawan, habis KO. Ibarat ring tinju sudah dipukul KO oleh nafsul mutmainnah, tak bisa lagi tegak. Nafsul amarah habis. Yang orang tinju kok sudah KO habis, selesai. Tapi sebaliknya, karena selalu mendengarkan bisikan syaitan, ya, mendengarkan kicauan-kicauan iblis, syaitan, mengikuti keinginan jiwa yang buruk sampai akhirnya dia dikuasai oleh jiwa yang buruk ini, sehingga tak tegaklah, ka'ulah an-nafsul mutmainnah, tak bisa tegak. Jadilah dia pengikut-pengikut syaitan, bala tentara syaitan. Dialah syaitan-syaitan dalam bentuk-bentuk manusia. Allahul musta'an. Demikian dulu ya. Subhanallah, luar biasa. Semoga Allah mudahkan kita untuk dapat menjadi pemenang yang dimenangkan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi berbagai macam rintangan-rintangan kehidupan ini. Maka tadi kuncinya sudah jelas. Siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah siapa yang Allah menangkan. Siapa yang mampu dijaga? Yang dijaga adalah siapa yang dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita banyak-banyak meminta kepada Allah perlindungan, kemenangan, bantuan agar kita dapat mengalahkan musuh kita syaitan, diri kita yang buruk. Karena itulah selalu dalam khutbah haji Nabi berdoa, ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, ya, wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mintalah perlindungan kepada Allah daripada kejelekan diri, dari keburukan amal. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.